kepada kesenangan akhirat, yang ialah akhirat kampung tempat yang sejati daripada bagai-bagai nikmat yang lebih daripada makan pakai, dan tempat kedudukan yang elok-elok, dan isteri-isteri yang cantik-cantik, dan lain-lain lagi. Dan mereka itu sedar kata kelebihan dunia ini kala-kala didapatkan dia kelebihan sekalipun, tidaklah dibawa ke mana, tidaklah dibawa ke sana, melainkan tiga lapis kain kapan umpamanya jua. Dan mereka itu pandangkan harta-harta dunia ini, bila dipisahkan dia harta, maka membawalah kepada rugi masa hendak membaikkan bekal akhirat. Maka mereka itu pun berhadaplah kepada semata-mata berikhtiar kelebihan akhirat. Itulah dengan tidak hirau mereka itu kepada makan tak makan, minum tak minum, dan tapung melapung, dan robek rumah-rumah, dan perih payah serba-serbi pun biarlah, kerana mereka itu tak pandang lebih mereka-mereka yang tinggi dan megah dan lebih di tengah-tengah jalan atau di atas wakaf jua. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, orang-orang yang sangat jaga kira, hak jaga kira ni maknanya hak nak buat satu-satu benda dia ambil kira, dia hitung. Orang jaga kira bukan rasa nak buat kat gomor, ha, tu tak jaga kira tu. Lambat ni tak borang cok selalu, hak jaga kira, ha, ni ni kalau aku ambil ni kena soal pula dah akhirat ni, ha, tu orang jaga kira ni. Ni kalau aku beli benda ni, ha, boleh bayar dah kat gini. Ada jaga kira tak? Dan cerdik yang sempurna mereka itu, cerdik ni tak nanti alim, tak ada ilmu pun dah kalau cerdik. Alim dia bukan cerdik. Alim ni allazi muttasifu bil ilmi, orang yang bersifat dengan ada pengetahuan, tu alim. Kalau tak ada cerdik, alim bodoh. Cerdik, cerdik dua bahasa, cerdik ahli kemolek, cerdik ahli keuduh. Nah, cerdik ahli kenipu orang, cerdik tak? Nampak? Ada tak cerdik gitu? Tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah saya, saya tak akan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Nah, nak ngudi pulak tak nampak sepatah harang sekau, muka pun tak nitah lagi. Ha, tu waktu cerdik-cerdik jahat tu. Ha, dia 20 riyal tau, rebut hanya 20 riyal, dia bahan 2 juta. Ha, tu cerdik jahat. Tak mau nak cerdik baik. Nah, cerdik yang sempurna mereka itu, cerdik sempurna, cerdik molek, tidak pandang sekali-kali segala hal dunia. Bukan tak milik, tak pandang. Jangan salah faham. Duduk dalam dunia, dia kena milik dunia. Tapi tak pandang, tak ubah peruk. Nah, ada gitu. Bukan kata tak pandang dunia, duduk dalam bawah, bawah getok ramai-ramai, tak buat rumah. Apa tak buat rumah? Dunia. Itu bukan tak tahu. Itu bengong. Ha. Mana dah ubah perlu? Tak ada ha. Neh. Dia kata tak lewat rumah, tak tahu. Datuk Penali ada rumah. Nah. Besar rumah. Bapak wali ya tu. Nah, tapi dak ubah perlu, dak lekat perlu. Alti. Ha, tu tak tahu. Nah. Tak tahu bukan jalan nunduk. Nunduk je lah. Jalan nunduk tu takik tekok. Tak tahu lah eh. segala harta benda ada atas muka bumi ni dah boleh bawa mati belaka. Aku ada banyak tambung-tambung tapi tak boleh tolong aku pas aku mati. Yang boleh tolong amal ibadat, amal soleh. Ha, tu. Ingat tu. Segala hal dunia hanya ghaiblah ia dunia pada hati-hati mereka itu. Pada hati, pada zahir ada. Ada rumah, ada kereta. Ada lori, ada bas. Hati ada. Dalam hati, Allah subhanahu wa ta'ala. Falahum ajruhum inda rabbihim. Wala khawfun alaihim wala hum wala yastahzanun. Wala khawfun alaihim wala yastahzanun. Maka sabit bagi orang-orang yang beramal soleh, ikhlas lillahi rabbil alamin, harta yang sangat bernilai di sisi Tuhan dia. Satu tu harta dia. Dia ni ada tak ni? Tambung-tambung. Ha, ni sementara. Ha. Kerana hari akhirat Tuhan beri kepada orang yang beramal soleh. Orang yang tidak takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah. La khaufun alaihim, tiada lagi takut bagi mereka itu, tak ada. Walahum yahzanun, dan mereka itu sekali-kali tidak lagi akan berduka cita. Jadi ra'id halta benda dunia pada hati. Anak ada, tak ada dalam hati dia. Ada kita lagi mari. Tak lekat seperti mana lekatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Bini ada, dunia ada. Oh, tak lekat di hati. Zahir tak apa. Loh lagi lah. Nak nega kapal, loh lagi. Tak ada masalah. Nak jual helikopter, kau pandang muah. Nak jual sekedar nesan, kau pandang. Nah, asal negaan halal sudah. Orang mukmin yang kaya lebih dikasihi daripada mukmin yang miskin. Pasal apa? Bila kaya boleh beri manfaat pada orang miskin. Ha, gitu. Kaya miskin tak ada kena-mengena dengan surga neraka, tak ada. Nah. Hati jangan duduk harta kita. Walau tiga gebor pun ada, gerang tanah dak lekat perut. Pegang tangan gerang tanah tengok sama. Tapi ni aku mati boleh kau gaun tak? Kan boleh bawa dalam kubur. Ha tu. Kau dulu. Nah, jangan buh perut. Ni bila lekat hati tu dengan segala kemewahan, maka berasa dak mati. Maka berasa dak melek kau orang. Aku peduli apa kau orang? Aku kaya. Aku ada kuasa, aku pakat tinggi. Itu kacau wala tu. Dengan semata-mata pandang terus kepada kesenangan akhirat. Wawasan yang paling canggih, wawasan akhirat. Nah. Pandang ke depan lah. Wawasan ni pandang ke depan. Vision dia panggil. Misi. Rancangan masa depan. Wawasan lah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, hendaklah kita mengingati sama-sama wawasan akhirat. Iaitu kita rancang kehidupan kita di akhirat ini. Kita kena rancang sudah. Kita nak senang ke nak susah? Itu rancang. Jauh benar merancang apa dalam akhirat. Ha. Tidak jadi bodoh, ada rancang. Aku kau anda akhirat kaki kau anda dengan aku surga pun aku beli apa leni mustahak ha, bodoh ha, kita kena racang kan? Nah, kena racang. Bila racang nak masuk surga belaka, bila nak masuk surga hisap tak padang dengan amal tak guna tak padang dengan amal. Biarlah tak padang dengan amal aku nak masuk surga juga. Aku minta juga dengan ya Allah aku nak juga surga kerana aku tak layak dengan rahmatmu. Begitu, eh? Itu wawasan. Ni wawasan 2057. Ha. Copeh je. Cakap besar pula tu. Nampak? Bila genapnya tahun 2057, Malaysia akan menjadi negara maju. Nawa. Ha. Mana boleh kata gitu? InsyaAllah ta'ala. Kata gitu. Kalau tak kata insyaAllah tu tak boleh. Tuhan tak marah kita rancang berwawasan. Tapi katalah insyaAllah ta'ala. Jikalau diizinkan, dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita jadi negara maju. Nah. Tapi generasi Islam sekular ni, dia tak boleh dengar insyaAllah. Dia marah. Nampak? Dia kait dengan ketuhanan dari tengah telinga dia. Padahal bukan jadi guanya kata insyaAllah. Jadi molek. Jadi tauhid. Jadi sahih akidah. Betul kepercayaan. Pegangannya jazam. Tiada yang dapat melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah. Kita akan jadi negara maju insyaAllah tahun 2057. Oh, betul. Betul. Nah, 2020 tak ada lah. Nampak? Dengan hak tukang wak wawasan pun dia nak tanam habis. Nah, bulan masuk hospital lah kira. Tak ada dah 2020. Nak? Tak ada dah. Neh? Jadi rombak pula di buku-buku. Tak ada. 2057. Nah, 2057. Maknanya berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 2057. Sekarang 2007. Hah? 50 tahun lagi. Hah? 50 tahun lagi. Siapa sini hak dah hidup akak rangau? Nak tengok muka. Ada. Hah? Ha. Kalau ada pun ngakau. Erek dada. Ha. Ha. Negara maju masa tu. Nak ke negara maju. Bukan salah. Nah. Tetapi kita yang paling utama agama dulu. Biar congne dulu. Nah. Wawasan kita nak jadikan rakyat Malaysia rakyat yang bertakwa kepada Allah. Apa congne? Ni menjelang 2057 kita akan menjadi juara bola sepak Asia. Hodoh. Elang pi kuda ke apa? Nah. Lawan Burma pun 8-0. Hak kaki ayam. Ha, ni. Juara Asia. Mana Jepun perik ha. Mana? Korea jadi ayam ha. 2057. Cakap tu ada itu. Kata ada tu. Cakap tidak berlandaskan akidah. Cakap tak berlapis. Tak ada sandaran. Tak ada tempat pergantungan. Cakap tu tak boleh pakai. Minggu lepas bila siap terowong smart. Oh, masing-masing cakap. Dia buat terowong pasal KL ni kena banjir sama kan. Nak sekat letup, sekat letup, belakang sekat letup air. Dalam bandar tu boleh sekat letup. Air yang hebat, bandar yang begitu canggih. Nak air dua kaki, tiga kaki. Maka dia buat terowong smart menelan belanja bilion-bilion ringgit. Bila siap. Oh, cakap besar lalu. Dengan siapnya terowong smart ini. Atau longkang bistari ini. Maka Kuala Lumpur tidak lagi akan kedengaran dilanda banjir. Sama sekali. Ini cakap bodoh. Nah, patut sama-sama kita berdoa kepada Allah. Agar menjayakan usaha kita ini. Itu baru orang. Cakap gitu. KL tidak akan dilanda banjir lagi. Aduh. Seminggu je. Tuhan beri tiga hari lepas. Sekat dada. Sama-sama sekat rutu. Sekat dada dalam kejar. Faham? Mahkamah Persekutuan. Bangunan Sultan Abdul Samad. Sekat kok. Tak rajin sekat kok. Ha? Pasal bongkok. Pasal sombong. Takabur cakap. Nah, tuan kuih sikit. Malaikat. Nah, muat skak-skak kali. Cakap banyak kat ni. Nah, dia ni dah kata apa? Yang bawah dah apa nak tunjuk. Patut tunjuk banyak gambar dalam kelompok. Kejadian yang berlaku di negara orang lain, kita boleh ambil sampai ratus-ratus keping gambar tunjuk. Tiba-tiba berlaku di ibu kota negeri kita sendiri, dua keping tunjuk gambar. Itu pun buat kelabu jauh-jauh gitu. Ini masalah. Baliklah ke pangkal jalan pemerintah-pemerintah yang ada. Nah, balik ke pangkal jalan. Itu saja. Dok komang. Kalau insah ni, dok komang. Nah. Jangan. Dia tak apa-apa. Serma. Setanding dengan Amerika, Perancis, Jerman dan Rusia. Malaysia pada tahun 2057. Tengok ah. Nak. Nak buat jarum niti dah dia lagi. Made in China belaka jarum niti. Nak. Cakap so. Yang ialah kampung tempat yang sejati. Kampung akhiratlah sejati. Dan ni kampung dunia, kampung sementara. Tak ada masalah. Bukan kata tak boleh duduk dalam dunia. Kita duduk dalam dunia dah. Ambil lah dunia. Tak ada rumah. Buat rumah tak ada kereta. Beli kereta tak ada bini. Bini tak ada anak. Atau biar anak. Nah. Tak ada kebun. Beli kebun. Tapi ingat. Yang sejati akhirat. Tak apa kan. Juh kan. Dia dua orang ni. Ada harta belaka. Ni ada rumah. Ni ada rumah. Ada tanah. Ada tanam. Ada peti. Ada peti. Kalau seorang ni. Dia ingat sekali ni. Bukan kekal sementara. Yang sebenar. Tuhan sedia dah di akhirat. Hal ini semata-mata alat saja duduk di dalam dunia. Nah, kalau seorang ni pula, dia berasa sudah dengan dunia ni saja. Ha, ini gelap rambut. Yang sejati, yang sebenar, akhirat. Karena kita asal bukan asal daripada bumi. Bukan penduduk asal bumi. Kita bukan bumi putera. Kita jannatu putera. Terak asal nenek moyang kita Nabi Adam AS daripada syurga. Kalau orang tanya kita muasal daripada mana, dahulu tak betul lagi. Hak sebenar, sebenar syurga. Dia gitu. Dari mari sini ni, mari ni musafir. Musafir apa dia? Musafir mencari bekal perjalanan pulang. Satu hala. Nah. Kita musafir ni. Bukan kampung tempat nak duduk ni. Dah tempat nak duduk dah orang kafir. Kampung dia dah ni. Tuhan dah beri kita berkampung di sini. Pasal apa? Pasal kita orang beriman. Kenapa Tuhan dah beri? Pasal dunia dah oleh. Kenapa nak beri kau orang beriman? Nah. Dunia dah oleh. Dah malek akhirat. Bagi Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang beriman. Dan syurga dah bagi orang kafir. Bagi orang kafir syurga. Macam duduk dalam syurga ni. Dunia ni pasal dia tak ada syurga. Batu berzina boleh, darah haram boleh, makan haram boleh, menipu apa semua, menyamuk, tak ada hal dia. Dak sembahyang tak payah apa, boleh libati hakmu. Nah. Kita tak boleh macam duduk dalam penjara. Nak tidur sampai pukul 8 tak boleh. Kena bangun 5.30. Rebang subuh. Nak makan haram-haram tak boleh. Kena makan halal. Banyak halangan kan macam dalam jik. Tengok pada dalam jik. Boleh? Nak bangun ke sebelah? Tak boleh. Pukul 5 ni bangun jam. Kena semayang. Pukul 7 kena senang. Pukul 8.30 makan sarapan. Makan kena makan tak boleh lebih. Ah ha, gitu kata orang banyak. Dalam dunia. Dalam penjara gitu kan. Kita nak tubik daripada penjara mana boleh. Tubik daripada penjara kerja di wadah. Nak duduk bebas tak macam orang lewat, kerja di wadah. Iaitu nak meniru kehidupan orang kafir yang begitu kesenangan dah jadi. Nampak? Kerana orang beriman bukanlah tempat yang sebenar di dalam dunia. Kerana dunia ni huduh sangat. Dok molek sangat. Celah sangat. Kotor sangat. Maka mana mungkin Allah nak beri kepada kekasih-kekasih dia. Orang beriman ni kekasih Allah kan? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pemimpin orang beriman. Takkan dia nak bayar dengan dunia. Kalau dunia tepat bayar dah. Senang lah Nabi-Nabi. Bayar dah kan? Senang lah Nabi. Nabi Zakaria ni bunuh tu. Gaji sampai sebelah dua. Nah, kalau tempat bayar dah dunia ni senang ha, mujahidin. Mewah ha, duduklah standar belaka Tuhan beri. Bila dunia ni tempat bayar dah. Kan. Ni duduklah gua Osama Ladin. Faham tak? Josh Bu duduklah standar. Maknanya bukan tempat bayar lagi. Tempat bayar akhirat ke gitu. Dah? Sebab tu nak kabur kita tak... Kita tak senang. Tuhan beri senang. Alhamdulillah. Tak senang lagi. Tak ada hak. Nah, tak ada hak. Pasal bukan tempat sebenar. Nah, bukan tempat sebenar. Orang kata sini topek. Dia ingat sebenar dah sini. Kau tu hunggar situ, hunggar sini, hunggar situ. Bahan sana. Nah, baru jumpa. Nah. Daripada bagai-bagai nikmat yang lebih daripada makan pakai. Kalau nak nikmat sebenar, akhirat. Oh, akhirat. Tak ada patang makan. Dunia patang. Kayalah kita. Nak makan banyak tak boleh. Boleh makan. Sekali makan seekor kuba, laki bini. Pasal kita orang kaya kan? Ha? Ha. Yang hari ni singgah kan kuba seekor, jangan siang. Kita makan dua orang. Pasal kita kaya kan? Tak boleh. Pecah bro. Dah boleh. Dah makan nyakna. Sepinggang. Sepinggang. Mu 14 juta ada piti dalam bank. Makan sepinggang ke? Seringa je kekek. Nak bunyi. Satu kita nak dengar. Ha, ha. Bukan kita nak kata sangat. Nak. Dah air tak boleh minum banyak. Dah mu ketua pengarah. Nah, 12,000 gaji boleh sekali minum sekali. Sekali selaga. Bengong dalam. Dah segelah, dah segelah. Seri dengan orang nyadaknya. Nah, ha, gitu. Cuma orang kaya ni kelebihan dia masa nak membeli. Ah, tu ambil nikmat di situ. Orang miskin tak ada nikmat dia. Orang kaya, orang banyak piti. Tuhan beri nikmat bila nak beli barang. Buatnya nikmat dia bila nak beli, dia boleh beli. Oh, senang dia. Nah, tu beg kereta baru Maybi. 46,000. Nah, dia tengok cek kunci dia dalam bank 80 ya. Bergedik bawa bini dia. Ha, melenggang kau suka nak pergi beli. Cash bayar 46,000. Situ nikmat dia. Nah. Orang miskin ada ah nikmat tu. Nak beli tadi. Nak, tadi nak beli. Tentang main fit. Kau nak kak nak ubur tokat lagi. Mikir dua kali. Nak ubur tokat. Berapa tokat? Tokat kan? 6 riyal setengah. Ginilah haji ambil. 5 riyal setengah dah. Potong seriyal. 3 riyal tadi tokat. Faham tak? Tak boleh setaran. Ha, tu susahnya dia. Tak apa lah pakai sandal dia. Batang pisang dulu butuh. Faham tak? Maknanya bila tengok barang molek, dalih nak beli. Bila tengok baju mahal, dalih nak beli. Bila tengok benda-benda molek-molek yang hati teringin, dalih nak beli. Orang kaya boleh beli. Situ ini nikmat Tuhan beri. Tapi bila orang kaya sudah beli, Tuhan tak beri lagi kepada dia nikmat. Kok mana tengok orang kaya kursi kalau rumah hebat-hebat. 40 ribu kursi. Harga kursi 40 ribu. Nah. Kalau Kuala Lumpur ni biasa lah kursi 40 ribu, 38 ribu kursi. Dia boleh beli suka dia. Cina mari atas rumah dengan lori. Ho. Nah, musim kat depan pergi bagong cara gila. Ho, okey ingat. Nah. Tapi nikmat duduk Tuhan dah beri. Dah sedap. Duduk tak ada keseronokan. Tak percaya pergi cek rumah orang kaya-kaya kursi mahal. Ada tuan duduk tak kursi? Ada. Duduk dapur gitu lah. Yang ada di sini air. Ha. Tidur tak terata gitu eh. Tak betul. Pasal kalau duduk, tak sedap. Pasal apa? Pasal mu kaya, mu boleh beli, aku tak beri kesedapan duduk. Dan siapa yang sedap duduk? Orang yang nak beli tak boleh. Ha, baru sedap duduk. Nak? Ambil orang yang duduk uluknya. Erik dia duduk tak kursi 40 ribu. Tak mau turun. Aku tak mau turun. Aku tak mau turun. Ha. Oh, nyuk gini. Buka dia. Tu baru nikmat. Sungguh. Dia pasal dia rasa susah. Nak. Baru suka dia. Nak. Tapi nak beli ada peti. Gitu lah. Dan tempat kedudukan yang elok-elok. Makan pakar sosok kira lah. Makan ni ikut kita nak dalam syurga. Ikut kita nak. Nak rasa nak makan dia. Nak makan nasi lagang. Berbawa mari nasi lagang. Ha. Ada belaka. Nampak? Semua yang kita ingin Tuhan janji dah ada. Nasi sabu. Mari nasi sabu. Nampak? Benda ni nak makan. Buah gomok. Terbik. Berbawa jatuh. Tami sari. Tak? Onde-onde. Ada belaka. Atas yang kita ingin. Dah ada yang masuk dah. Atas dunia kena masuk. Kena wak no. Nak berasa nak makan kok. Nak kena pergi kedai. Nak suruh ke rumah wak dah anda kok. Nak jadi lepeng wak kok. Nak ke rumah dia ni. Mana pandai masak-masak. Nak kuih-kuih tadi sini dah uti. Bini kita mana uti wak dah. Jadi kita balik suruh dia buat cendol balik. Orang dulu-dulu uti belaka. Suruh buat cendol, jadi cendol suruh buat. Tamis hari tu, baik tamis hari suruh buat. Apa benda ni? Repok jadi repok. Nah, macam-macam pesan kuih boleh. Murah, saya belanja mas kahwin. 150 eh. Nah, dia ni 8,000. Dua kali dia boleh. Perangat nasi, jiran air panas. Dua-dua. Orang lain beli kedai, bang. Nampak? Makan dalam syurga tidak jatuh perut. Lalu kot tekak dan lalu kot lidah. Untuk nikmat semata-mata. Batu dia tak ada berok dalam syurga. Dia tak ada se'eh. Kalau jatuh perut jadi se'eh. Jadi kenyang. Bila kenyang buat. Makan nak bergaduh. Macam raja-raja presiden makan. Bukan je lapar. Bahasa nak bergaduh. Ha, makan juga gitu. Bukan kerana lapar. Tak jadi tai. Tak ada. Kita makan atas dunia jadi tenaga, jadi darah. Tak? Jadi najis. Makan dalam syurga untuk lalu kut lidah saja. Nikmat semata-mata. Makanlah banyak mana pun, tidak sakit perut. Atas dunia sakit perut. Nah, sedap sakit perut pula. Siapa tak malam duduk layan bang. Sila dulu layan bang. Lengok. Dah lengok duduk tengok, sila dulu. Aduh, aduh. Ha, ha. Ha, tu. Bukan tempat sudah. Minuman pula beribu-ribu jenis. Menu minuman. Tandok dalam kedai kita lah. Kedai lebih kuat 10 menu minuman. Nah, dalam surga 70 ribu jenis sekali minum. Satu jenis bermacam-macam rasa dan warna. Dan pakaian. Pakaian hebat dalam surga. Orang laki-laki pakai sutra. Pakai sundus. Istabrak pakai. Tapi bukan sutra atas dunia. Sutra dunia tak boleh. Dia buat daripada ulat. Nah. Sutra akhirat bukan daripada ulat. Ulat-ulat tak main dalam surga. Orang puan bini kita pakai 70 lapis kain. 70 lapis kita tengok ke belakang nampak orang labu putih. Nabi sebut dalam hadis sahih. 70 lapis lain bini kita tengok ke belakang di jalan nampak orang lain duduk dalam labu putih orang tu geruk. Nipisnya kain. Atas dunia boleh pakai 70 lapis. 3 lapis dah. Faham? Orang puan pakai pergi beli barang kedai 3 lapis kain. Orang dah warna tu. Berganda-ganda. Tak pun harga tu pun. Nampak? Ha. Itu molek akhirat. Nah, molek. Bukan kata tak boleh beli baju molek, belilah. Tapi kita belilah molek berapa ribu selak, berapa ribu ya, berapa ribu ria selak pun. Dah boleh banding akhirat. Tanda bandingan. Molek baju, molek linu, kain molek linu. Dan tempat kedudukan yang elok-elok. Molek dah kita buat rumah dunia ni. Aziz 3 juta buat rumah. Tak boleh nak banding akhirat. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Pemegang itu daripada delima. Oh. Megang itu daripada permata delima. Eser dia daripada permata zamrud. Pitu ni disusung dengan mutiara, keping jadi pitu. Oh molek. Nah. Pitu dunia benda kayu gitu. Rupa wak lari tengah malam pitu saka. Ah, pitu tengah. Pas mana pitu tak tahu ni kata tak tahu ni kata tak tahu. Tak ada keping pitu tengah. Dah tunggu bagi dah bagi wak lari pitu. Nah. Molek kedudukan. Bawah rumah kita lalu air. Air bermacam-macam jenis warna. Kau bawah latar. Daripada atas latar nampak bermacam-macam jenis ikan. Nah, pada main gitu je. Pening kepala gitu je. Nah. Sebab tu sabar. Sebab tu para mujahidin dia sanggup mati. Di medan perang. Pasal dia tengok ni lebih. Nah. Orang kalau dia tengok Adlang. Dan dia ingin dia tengok bayaran tu tinggi. DP ni. Sebab tu orang nak goda orang. Nak dia buat Adlang. Bila-bila ada Adlang, orang pun teringin nak beli. Nampak? Maka Adlang yang paling mahal dalam kitab Quran, dalam hadis. Adlang mana? Adlang syurga. Muat gini-gini boleh syurga. Muat gini-gini boleh syurga. Adlang tu. Nah, siapa nak rebu kan? Macam Adlang jualan. Tujuan dia buat iklan tu dengan papan tanda dengan kain retang tu. Tujuan nak beri jatuh tertarik pada hati orang. Nah, bila orang tertarik, orang ingin nak pergi cari barang tu. Bila orang beli, boleh pergi beli. Lepas tu macam-macam iklan tu ni. Jualan penghabisan, jualan akhir tahun, jualan awal tahun, jualan tengah tahun. Jualan gulung tikar, jualan tokeh nak barang tanah. Macam-macam pesan. Macam-macam. Bapak pesan lepas saklar dia kot. Lepas saklar dia ni. Dia suruh udak-udak. Nah. Dia ikat lah. Nah. Katalog tu dia ikat. Buku saklar tu dia ikat. Nah. Dia pekong lah pagar kan. Berbauk. Berbauk. Tengah kukunya berbauk jatuh depan. Dalam besennya. Nah. Buku tengok ke bawah. Robot baru pula. Hok memos. Haa tak. Balik orang tu lagi. Jok. Bang beli bang. Model baru robot ni bang. Besar tengok tu. Kita beli main stone nusuk dua orang dalam. Beli bodoh-bodoh diri faham itu pandai Adlang tujuan dia gitu kan barang tak macam mana. Nah, Adlang penting bila tengok maka hati mencipta mata tak tengok teringa dengar sebab tu dia ada Adlang dalam radio kan ada gambar tapi ada Adlang. Nah, dah apa dah teringa dengar datanglah beramai-ramai ke Stadium Nasiruddin Shah malam ini. Nah. Noh dia tengok. Agak jegek. Nampak? Ha. Ulu kalau berang turun. Naik steering. Ha. Naik lori minyak macam-macam mesin. Nak tengok orang nyanyi. Pasal Adlang dalam radio. Nah. Jangan main. Adlang. Ada betul ada tipu. Nah. Kita tutup api tu malah eh. Main lepok kok dikak masuk rebok dalam rumah. Bertutup pintu asnak. Tutup itu dengar tak? Lalu ngepeng. Ah, dia lalu bank pula lah kampung. Puan-puan dan puan-puan. Perabot batu anam kembali lagi. Ha, tak ada apa-apa. Kerja kita lelaki pula tu, tak batu nang. Usung buat balik. Ha? Maka kita mesti tertarik dengan Adlang bayaran surga. Tadi sebut mula dalam hadis. Adlang tu. Tapi Adlang Allah, Adlang Rasul, tak ada perdaya sedikit pun. Tu sungguh. Molek daripada hak kita suka ni. Nak beri rumah, nak beri itu, nak beri ni, nak beri istana. Bayar sungguh. Kalau kita buat kerja. Kalau buka apa benda yang tak molek, orang tak ambuh, benda sabar. Ni kabar benda molek, orang tak ambuh juga. Bodoh. Kabar dengan bidadari, dengan mewah, dengan macam-macam mahligai. Kehidupan yang abadi, tak mati dah. Orang tak ambuh rebut juga. Bodoh. Nah. Dan isteri, isteri yang cantik-cantik. Ni power. Dalam surga, isteri kita jadi isteri kita juga dalam surga. Sebab tu suami semayang, isteri kena semayang kot. Jangan suami yang semayang, isteri tak semayang. Jadi tak bersama dalam surga. Jangan isteri je semayang, suami tak semayang. Jadi seorang masuk surga, seorang masuk neraka, tambah. Orang tanya Rasulullah, kalau sama-sama taat kepada Allah, maka jadi suami isteri juga dalam syurga. Bahkan dikahwinkan sekali lagi. Diarak di tujuh lapis langit kita ni akan nikah pula sekali lagi dengan bini kita. Nah, sanding tujuh lapis langit. Daya sanding lah atas dunia ni. Nah. Kalau isteri kita ni dah kahwin dengan orang lain lah. Nah, patut besar lah isteri kita senikah lah kalau aku mati. Musa nikah ke orang lain. Kalau menikah dengan orang lain, tak boleh sama dengan aku. Kata gitu. Faham? Tak pesan ke rumah gitu. Tak boleh tu. Dah lah pesan menikah dengan orang lain. Tak? Eh, kau puang. Jangan main. Nah, dah lah kita pesan. Dia buat tak dengar. Pesan lah sama-sama. Kalau kita mati, jangan nikah lain dah. Pasal apa kalau mu nikah lain, mu tak sama dengan aku lah. Abang suka mu tengok dengan lelaki mu yang lain, yang baru aku tak. Nak? Dia gitu. Nah, pesan ke dia. Ingat tu, kalau abang mati tu. Nah, jangan nikah dengan orang lain, siapa mati. Biar lugar-lugar pun, jangan nikah. Nah, tapi kalau mu mati dulu, abang gitu juga. Abang nikah dia. Nah. Dah abang nikah tak apa, bini dah hilang, tetap bersama juga. Nah. Yang cantik-cantik umur 17 tahun sebaya belaka. Nah. Bini tu imam 17, bini tu ilah 17, 17 belaka. Mak 17, anak 17, tok nyang 17. 17 power jangan main. Orang lelaki-laki 33 sebut dalam hadis. Orang puan 17. 17 tahun ni, budak puan nak tengok tu. Awak boleh lewati yang tahu tu sikap. 17 lah ke? Awet 17. Sweet 17. Kira betul? Betul lah. Ha. Kita tak ngaji jauh orang putih. Mereka. Faham? Ha. Jangan main 17 power. Nak? Ha. Tu jadi punah ramai. Isteri yang cantik-cantik. Tak ada bandingan. Comel dah di dalam dunia. Dah boleh banding. Dengan tapak kaki isteri dalam syurga. Tapak kaki je. Tumi ini macam cermin. Boleh sikat rambut. Allah Rabbi tumi. Tengok tumi bini kita. Nampak? Tumi dalam lerung. Tu tumi. Faham? Pacak tu tiga ekor celah kaki. Naik atas kaki. Dia baru-baru nikah memang comel. Tengok lening muka dia. Kalau kejut tengah malam, kita tengok muka dia. Nikah tu. Comel sikit pada tu. Nah, Allah rupuang. Tak comel. Comel lagu mana pun, tak comel yang hakiki. Kita kata tak comel dah ni. 15,000 belanja ni. Tubik Nabah Siti putih selepuk ni. Nah, comel sekali lah dalam kapung ni. Kita buluh ni. Nah, dia mekak. Cik tengok muka dia bangun tidur. Mula-mula bangun. Tengok muka dia. Nah. Macam pahit muka. Faham tak? Bergelepek nyeng sekali. Nah, tidur tak dalam 5 minit tu, sekolah air lir basi. Comel guna. Nah. Isteri akhirat. Azwajum mutahharah. Isteri yang dibersihkan daripada kotoran. Tak ada kait. Tak ada nifas. Tak ada istihadah. Tak ada air cing, tak ada taik, tak ada segugu, tak ada putihan. Tak ada begitu. Tak ada taik hidung, tak ada taik mata, tak ada taik telinga, tak ada daki. Mata bersinar-sinar, kulit seperti kulit mutiara. Warna putih ke merah-merahan. Boleh belaka lagi? Nak? Sesu seorang. Jangan lawan Islam. Lawan Islam nak surga mana? Lawan Islam. Lawan Quran, lawan hadis, lawan tu guru, lawan orang ngajak. Duk ikut ke orang zalim, ikut orang jahil, tak boleh surga tu. Nah. Dan lain-lain lagi. Itu kampung yang sebenar. Tilkal darul akhirah. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Inilah negeri syurga. Kami sediakan kami jadikan kepada orang-orang yang tidak mahu ketinggian di muka bumi dan tidak melakukan maksiat. Kalau nak syurga boleh. Dua syarat, yang pertama jangan sombong, yang kedua jangan buat maksiat. Tuhan sedia dah. Tilkal darul akhirah. Itulah negeri akhirat, negeri hakiki yang sebenar. Untuk orang yang tak mahu sombong. Sombong sesama manusia, sombong dengan hayawan, sombong dengan malaikat, sombong dengan Allah, sombong dengan Rasul. Sombong dengan Allah, tak mau ikut petunjuk Al-Quran, sombong. Sombong dengan Rasulullah, tak mau ikut sunnah. Nah. Dan mereka itu sedar kata kelebihan dunia ini kalau-kalau didapatkan dia sekalipun, tidaklah dibawa ke sana. Orang yang sedar, orang yang cerdik, dia ingat sama, walaupun banyak harta benda dunia, tak boleh bawa ke mana-mana. Melainkan tiga lapis kain kapan umpamanya juga. Tak bawa kain kapan. Repuan lima lapis, lelaki tiga lapis. Dua. Lapis yang pertama, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Lapis yang kedua, hak mayat. Lapis yang ketiga, hak kaum kerabat. Nampak? Tiga lapis tu kan? Kain. Made in China, papling. Kain putih, hak buat negara. RM2.50, satu meter. Tiga lapis tu kan? Nah, tengok kan orang kapal, orang mati. Datuk ke, tangsri ke, yang berhormat ke kain putih tu? Bukan gulung dalam kapek. Ha, tak? Kain putih yang kurang. Bukan kain jeka. Kain murah, kain kotor. Lapik ke bawah pula daun pisang. Daun pisang gala. Bukan cak YSL. Mana daun pisang gala. Dia ambil kat ecoy. Kecuk, kecuk, kecuk. Nampak dia? Nak lapik ayah. Ha? Ayah geram, jekar. Bang. Nah, kain putih je. Itulah. Dah berkubing, tak berusaha dalam kain kapang. Tak berusaha. Tinggal belakang patut berusaha. Gairo ke, Maybank ke. Nah, American Express ke, tak apa. Boh celah kain kapang ni, selain ingat ni ayah ni. Buat cacang nak kubur ni. Tak. Dia tak kira dah. Tak ada lah. La yatban mar'a ila qabri ghayru taqwa wala amal salih. Tidak mengikut seseorang itu masuk ke dalam lubang kubur melainkan takwa dan amal soleh. Harta tinggal. Cari macam nak mampu tinggal. Bawa tak boleh. Dah kereta ni sayang sangat ni, mesti ni setengah juta beli tak boleh bawa ni. Tak boleh sekali luas sikit nak bawa kereta. Tak boleh, tak baik, tak boleh. Katanya tukang gali kubur lah. Kalau tak buat kerja gitu. Tak pasal ayah sayang sangat ni. Kereta ni. Nah, pukul 3 pagi kejut. Bunyi keras-keras. Ubik atas kereta. Takut cicak naik atas kemin. Faham? Tak boleh. Dah tak muak besok. Dah biarlah. Dah ring je boleh. Ring. Ring 18 ni. 15 ribu beli gitu. Ayah ni. Sungguh-sungguh sangat minat ni. Nah. Bukan kata gonyong ke tangan, tiup ke mulut pula. Ha ha, tiup nak suruh kilat. Ring tak boleh? Ring tak boleh kau. Nah, tak boleh juga. Barang dunia untuk orang dunia. Ni mati dah barang akhirat. Ayah tak mudah kereta. Ayah nak fatihah. Ayah nak istighfar. Sadaqah. Patu dia makan. Nah. Untuk orang lain lah pula. Nah, ini satu per lapan, ini satu per enam, ini satu per empat, ini satu per dua, ini satu, dua per tiga. Ini bahan pala mayak, ini dada mayak, kok mayak, hidung mayak, katih mayak. Nampak? Ramai dah duduk menunggu. Nah, ramai orang menunggu kan? Bila kita mati, lima perkara sekarang ni duduk tunggu kita. Lima perkara sedang menunggu. Yang pertama, Israel menunggu mengambil nyawa. Duduk tunggu ni? Tunggu sampai cukup kong. Betul tak? Yang kedua, bumi tunggu nak kepik. Yang ketiga, ular dan kala dan ulat nak gigit badan kita. Yang keempat, waris tunggu nak makan saka. Yang kelima, muka wanaki tunggu nak interview temu duga. Lima kali tu. Bini kita mati, bini kita nangis tau. Kita mati tau. Dia bukan nangis sungguh. Nangis buat lelok. Dia buat. Laki aku ada dah. Laki aku ada dah. Dia main gitu. Bunyi lebang dah. Tak apa jadi nangis. Tak. Walai-walai ada. Malah tujuh. Habis orang selerah lepas rakit. Ada apa-apa lagi. Mak, waktu bik buku bank ayah mu. Mak nak kira. Tak. Mak boleh 260 ribu ni. Nampak? Tu lah. Pas 4 bulan 10 hari. Nikah dengan tu imam semayang-mayang. Tak apa-apa lalu. Kita jelek dalam ni. Marabuka wa man nabiyuka. Tak ada sedekah, tak ada jariah, tak ada wasura, tak ada madrasah. Tak ada apa-apa. Dia tinggal apa dia? Tinggal karaoke. Nampak? Home theater 40 inci. Tu dah pakai rawat tu. Nah, raket badminton 6 bilah. Kasut bola 6 pelatar. Ada pakai rawat belaka. Tak ada wak, tak ada wasura pun dia? Ada. Tak ada sedekah wak rumah anak yatim? Tak ada. Balik awal. Ni wisudah. Sebelum mata kita tutup untuk kali yang terakhir. Dan mereka itu pandangkan harta-harta dunia ini bila dipisahkan, maka membawalah kepada rugi masa tidak membaikkan bekal akhirat. Kita berhenti kat tidaklah dibawa ke sana melainkan tiga lapis kain kafan. Kerana ada banyak juga soalan. Ya? Hukum negah kubur orang bukan Islam. Macam dia apa benda ni, potong rumput di atas jarak. Apa yang telah difatwakan oleh beberapa orang mufti tanah Melayu ni, hukumnya tidak haram. Tidak haram. Negah kubur saja tidak haram. Yang tak bolehnya buat nisan orang jarak tu tak boleh. Itu telah difatwakan haram. Tak boleh. Buat binaan-binaan begitu tidak boleh. Kalau benda bersih ni dia masuk perintah yang umum, kita boleh bersih. Bukan kita niat nak memuliakan ni, mayat orang kata tidak bersih saja. Nampak? Tak ada salah. Tengah ulama saja kata makruh kerja lagi tu. Ada pun libat dengan buat mozek, buat betul apa semua ni, jerat ni hukumnya haram. Boleh tak kita sambut hari lahir, birthday katanya. Hari lahir kita. Hukum menyambut hari lahir ini tidak ada waris di dalam mana-mana hadis. Maka kita buat jadi satu bid'ah. Tetapi bid'ah itu tengok dulu, tengok pula. Kalau ada perkara-perkara yang dilarang, maka bid'ah yang khabisah. Apa makna bid'ah? Apa dia kata bid'ah? Kerana tidak ada dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Buat lagu tu. Yang tidak ada contohnya daripada Nabi, jika bid'ah. Ada tak buat perkara-perkara yang haram masa buat sambut birthday tu, hari lahir, ada panggil penyanyi begitu begini, capur lelaki puan, maka bid'ah yang haram. Tapi kalau dia buat tu tak ada haram, bukan benda yang molek, memperingatkan hari lahirnya, genap dah dia hari ni 57 tahun umpamanya, isteri dia baru 53. Maka dia pun buatlah solat hajat, buat doa selamat. Bid'ah juga bila sampai hari lahir, tetapi tidak salah pada syarak. Ni gitu. Jangan tiga orang kafir. Kalau nak buat, betul tak ada suruhan, tapi tak ada salah kalau buat. Buat doa selamat. Dan anak kita ni birthday anak, buat doa selamat. Baca doa, buat semayang hajat, minta budak ni jadi baik, jadi duruh ke apa. Tak ada apa-apa, berdiri lagi tu. Tak ada salah. Bukan boleh pahala dah budak. Buat boleh pahala bukan kerana sambut berdiri. Buat boleh pahala kerana buat benda-benda kebajikan seperti itu. Bersedekah. Hari ni aku, hari lahir aku ni yang ke-40 ni. Kita bersedekah. Umpamanya. Boleh pahala. Ni siap nyanyi. Ngebubu liling. Bodoh. Buliling. 60 batang. Toki birthday. Tu 68 batang. Happy birthday to you. Tu. Nah. Daripada barat ni lah. Ikut barat. Dia ikut benda-benda yang memberi manfaat. Kemajuan, kecanggihan, perubatan dan tak boleh ikut tu. Nah, teknologi ni ada apa dah ikut ada. Boleh tak kita belaga ayam suka-suka? Dan apa hukum jual ayam belaga? Mana boleh belaga ayam suka-suka? Tak boleh, hukumnya haram belaga suka-suka. Nah, mereka tidak menyakitkan ayam. Boleh. Umpama dipali ayam tu dia buat macam main boxing. Jadi belaga tak sakit sikit. Kuku-kuku ni dia buat lepas buat spam belaka. Tak apa, tak sakit sikit pun. Tak. Elak yang kata haram tu jadi luka darah-darah. Nyaknya ke ayam. Menzalimi binatang. Batu Nabi cela dan laknat orang yang belaga binatang. Nah. Hukum jual ayam belaga haram. Al-umur bimakasidiha. Gitu lah faedah ni. Kenapa tujuan ayam ni untuk buat belaga? Bila belaga benda yang haram, maka jual haram. Tapi orang tu mari beli ayam laga kerana kenal camir. Dia beri belaga ayam. Camir tengok tadi serta. Oh, camir ayam ni. Ayam laga ni biar saya beli 1,000. Dan orang ambil ni. Awak Tok Imam kan? Eh, saya dah buat belaga nak tengok kenal camir. Itu baru boleh jual. Nah, berarti binatang yang haram dimakan kita boleh jual. Kalau bukan untuk tujuan dimakan, boleh. Tapi kalau tujuan untuk dimakan, haram kita jual. Kita jual babi Cina. Babi Cina nak makan babi. Haram jual. Nah. Tapi kalau kita jual kucing kerana orang nak beli kucing comel, bukan nak makan kucing singgang tau, maka hukumnya harus jual. Nah, walaupun binatang kucing haram dimakan, dia tengok tujuan penggunaan. Nampak? Apa hukum seorang majikan yang tidak membayar gaji pekerja? Saya tanya dah, haram lah. Kalau gini tanya kau. Apakah Islam membolehkan umatnya menjawab salam orang kafir seperti yang dikatakan oleh Mufti Pelih? Ya, boleh jawab salam orang kafir, tetapi tidak seperti mana jawapan kita sesama Islam. Nampak? Adapun jawab sama seperti orang Islam, hukumnya haram. Orang kafir salam, assalamualaikum, tidak, waalaikumussalam, haram. Dalil haram sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sallama alaikum al-yahud wan nasara." Apabila memberi salam ke atas kamu, mengucap salam. Assalamu alaikum ke atas kamu oleh orang Yahudi dan Nasara. Fakulu alaikum. Nabi kata, "Fakulu," hendaklah kau kata alaikum saja. Jadi jelas daripada hadis ini, jangan ulama kata bila orang kafir beri salam, tak boleh jawab. Wa'alaikumussalam. Tak boleh. Assalam min asma'illah. Salam daripada nama-nama Allah. Salam adalah makna doa. Walaupun assalamualaikum tu dia khabar. Nah, dia isim, mubtada khabar. Tapi makna insya', makna doa. Makna ya Allah, ya Tuhanku, berilah keselamatan dan kesejahteraanmu kepada orang ini. Mana boleh kafir. Nah. Kita jawab dia waalaikumsalam. Begitu juga wahai Allah, maka balaslah kepada kafir ini selamat dan sejahtera. Mana boleh? Alaikum saja. Fakulu alaikum jelas. Tak boleh jawab waalaikumsalam. Nak manda-manda lawan Nabi jangan. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang Nabi yang baru juga datang, ambil situ dah. Nabi khabar dah kan? Iza sallama alaikum al-yahud wan nasara fakulu alaikum. Jawabnya alaikum saja. Ingat tu? Alaikum saja. Dah. Jangan lebih pada itu. Apakah hukum memakai cincin emas putih? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Neh. Kalau pakai kerana kesombongan, kehebatan, kerana harga mahal, hukumnya haram juga. Tapi atas dasar logam tu logam bukan emas merah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW pada hadis-hadis yang zahir itu, maka ada ulama mengatakan tidak haram. Nah, jadi berlaku kesamaran pada hukum mahkutin. Neh. Boleh tak kawan dengan bukan mahram? Di sekolah, di pejabat, di kampung. Perempuan yang bukan mahram tak boleh buat kawan. Yang berlainan jantina. Nampak? Orang tak berkawan lagi tu. Yang bolehnya muamalat yang diharuskan syarak. Nampak? Atau urusan pekerjaan, atau urusan jual beli, atau urusan mahkamah, kesaksian dan sebagainya tu lain lah. Nah, mana boleh kawan? Nampak? Dan ni siapa ni yang rupa? Ni pula ni duduklah kereta dua orang. Kawan-kawan. Nampak? Eh, tak boleh kawan gitu. Nak nikah. Lepas tu baru kawan. Aha, di Islam dia gitu. Dia kawan dulu, jahiliah kafir barat. Nah, mana boleh saing godong itu? Tak boleh. Orang perempuan tak boleh kawan dengan orang lelaki. Orang lelaki tak boleh kawan dengan orang mana-mana perempuan. Dan yang tegar tu, kenal. Boleh, ya? Bukan berkawan, setakat kenal. Berapa kenal? Hidup belakang rumah. Jumpa dengan ayah ni, tegar. Macam mana? Mari pasal dah. Itu lain. Itu bukan kawan orang panggil. Kawan, ha tak? Ha, bila berkawan banyak hak. Tanya makan nak pergi. Lawan dia hari ni, itu orang kawan. Nak? Tak boleh. Nah? Di pejabat tak boleh kawan. Tak boleh kawan pejabat. Nah, dia tu orang ramai buat, barang salah. Ikut apa? Barang salah. Dah urusan pejabat tu, urusan pejabat bukan kawan. Nah, Islam dia gitu. Dia tak langgar. Tak langgar, tengah-tengah. Benda yang tak boleh nak gerak sangat, dia pelanggar. Nampak? Pasal kena berhubung. Nah, ada boleh kan? Atau urusan jual beli. Atau urusan mustahak. Nah, bukan kawan. Boleh kawan dengan bini orang ni? Kawan dengan bini orang. Kawan orang. Dah boleh. Nah, dah tegur lain. Bukan kawan. Nah, tak boleh. Dia tanya kawan. Habis dia tegur lain. Ah, boleh kita jelas bab tegur. Tegur, tengok tegur. Ada tegur haru pada syarak. Nah. Nah, ni tengok ada orang puan. Jiran dia mari. Dia bawa anak berendek. Oh, ramah bawa. Oh. Takat tu dah. Tegur gitu. Tegur gitu haru dah. Jangan tegur yang tidak haru. Wih, tegur. Haru dah boleh tu. Nah. Dah apa dah mesej telefon bukan mahram. Tak boleh juga. Tengok atas tujuan. Benda darurah boleh kabur. Nah, benda hak tak dapat tidak. Benda hajat, benda keperluan. Nah, kita telefon nak kabur ke ayah dia. Ayah tak balik. Nah, jadi kita pesan ke anak dia. Anak dia tak nak lalu. Pesan. Pesan dengan kadar segera lah. Jangan panjang-panjang cerita pula. Nah, dengan kadar yang segera. Dengan apa? Dengan bahasa yang ringkas. Nah, dia gitu. Nah, kaki ayah balik kabur dah. Kata big duit dia tinggal kedai. Ha, tu lain. Benda mustahak lah ke? Nah. Jangan banyak-banyak sangat. Pendek-pendek je. Nah. Ayah balik gigi tu. Suruh dia ambil. Borang buat isyam. Dah lah. Nah. Ni kalau main mesej kan ada apa-apa. Mesej kan? Buat benda tu. Tak puan jawab duduk saja. Dah. Duduk saja ke dot. Banyak pula. Anu pula tak percaya, marilah. Gitu pula. Dah kok ngutu dikat tak apa-apa. Bagi patah sesal ini. Jadi orang bila guna ma'al guna ikhfa hakiki tu bi abi. Hukum mesyuarat antara laki-laki dan perempuan dan hukum kelas campur laki-laki dan perempuan. Dah boleh. Kalau boleh dah zaman Rasulullah. Dah rabau waktu bab lain ni hukum. Tak boleh mesyuarat ni. Puan laki-puan mesyuarat apa? Nah, benda-benda yang penting. Sahabat pergi jumpa dengan isteri Rasulullah. Belakang hijab. Min warai hijab. Bukan depan. Nah, benda penting. Mesyuarat negara, hal negeri, hal hebat, hal soh, hal kuahkan. Ada hijab. Sekolah. Tak boleh gitu. Sistem tu bukan sistem Islam. Sistem Islam kita tengok pondok. Nah, dia bozing, lepas suku, laki suku. Nah, tak ada capur gitu. Kepulauan ni jadi langgar. Madrasah kalau lama jadi langgar. Nah. Nak jadi macam ke sekolah dah. Tak apa comel. Nah, kita tengok naik elit tani ni. Tuan-tuan kata nak nampak orang. Bayang tak nampak. Ada orang 400 orang pelajar. Bayang ada. Bunyi suara ke? Bunyi gitu ke? Macam Mr. B. Orang tak nampak. Ah, itu cara Islam. Nah. Ni sekolah-sekolah ni Yahudi dan Nasara. Milah dia, cara hidup dia. Dia tahu ada perintah hijab haram mukhalatah antara lelaki perempuan dalam Islam, maka cara nak rosakkan akad hijab. Capu lelaki puang di pusat pengajian, di kolej apa semua, sekarang jadi penuh habis. Tidak ada lagi sifat segan, malu antara lelaki perempuan, tidak ada batasan. Sekarang biasa. Bila biasa, tak ada apa-apa. Boleh mari rumah dah. Pelik lelaki mana mari rumah. Oh, kawan ni mesti dia. Oh, nak tu dia. Tidur dua malam, kawan mesti. Faham tak? Boleh mari tidur rumah. Anak kecil, anak dara. Nak? Lepas tu, nanti guna. Boleh mari di rumah. Raya dah boleh mari. Boleh mari. Anak dara kita dah boleh terbit layang. Kalau terbit layang, kita ibu ayang. Dia gitu. Dah kata boleh mari di rumah. Mari di rumah. Nak minta anak kita, boleh. Mari nak tengok anak kita. Mari. Boleh. Dah mari jalan saja. No way, man. Tak boleh. Cakap orang putih. Kek pasal kemarin makan burger. Faham? Ha. Dia gitu. Ha. Ha, dia gitu. Kan Nabi pesan dah. Bila kamu berasa berkenan nak berjodoh dengan seorang perempuan, maka fal yang zur ilaiha. Baru boleh. Bawa dia perintah. Maka hendaklah kamu pergi lihat akan dia. Dah raya boleh dah. Berjabat-jabat salam. Minta-minta maaf. No. Dah mana perintah fal yang zur ilaiha. Tak ada lah. Dah boleh dah. Nah, sebab tu sekarang cara hidup kita, menangkan hak kita, cara barat. Dah puas dah, tak kenung, tak kening. Tak. Sampai atas belakang orang naik, baru nikah. Kalau dulu dah, berasa nak nikah, tengok, rumahnya ada anak dara dah, ada anak dara, pergi naik, minta. Nak pergi tengok, saya ni, nak. Ha. Ada hajat besar. Nak. Ha. Nak dengar kabur sini ada beberapa kutung bunga dulu-dulu. Kalau ada sekutung hak kenang di hati nak petik. Saya ni kumbang. Ha, gitu lah dulu-dulu. Pada anak ni pun tu biar duduk jauh sikit. Dia pun tengok lah. Telinga cukup dua belah. Lubang hidung dua walet. Nah, ha. Boleh tengok muka dengan pergelangan tangan. Tak puas hati. Kiring. Utusan perempuan. Nah, boleh pergi tengok. Hak mana hak lebih pada tangan, lebih pada muka. Nak tengok kat lain, atas belakang. Ah, nak tengok atas belakang, tak boleh kira, takut bahan kurak ke apa. Nah, boleh pergi tengok tak? Kata kita wakil. Boleh, wakil perempuan boleh pergi tengok. Boleh, saya lihat peti. Nah, boleh tengok kok, boleh tengok dada, tengok pusat dalam, tak boleh tengok. Boleh, tapi perempuan. Nabi pesan, pernah pesan kepada seorang wakil untuk tengok orang perempuan. Nabi kata, syammi fi. Syammi fah. Taklah kau cium bau mulutnya. Suruh orang tu rangai mulut, orang ni pun cium. Gitu. Nak boleh kalau anak darah kaki mamah, tak rebah keluling. Faham tak? Wa syammi ibtaiha. Ini hadis Nabi. Buka mu'jam Tabarani. Dan taklah kau tolong cium bau ketioknya. Suruh anak dara tu akak tiok. Akak kat tiok masa wakil suruh cium. Dan oleh akak rebuh telefon. Dengan tuan-tuan rumah rebuh. Ni maknanya. Ada percampuran lagu tu. Bila campur, jadi sekarang. Dah kenal baik dari sekolah, baik pula di luar sekolah. Ada perjumpaan, sambungan pula. Nah, jadi budak-budak sekolah ni punah jadang ni. Main dia patah ada bini pulak, gendong takni pulak. Banyaklah tuisyen-tuisyen lah ke. Kelas tambahan dia panggil. Tak? Suami tak ingat masa berkelahi dengan isterinya. Adakah sudah lapas cerai atau tidak? Dah tu dah. Dia balau, mu kata kaku, aku kata kamu, mu sepak aku terajang, mu flying kick, aku jet atas dada. Nah, mu pelakon waktu gila, aku pelakon kek berita. Lala, jatuh salok tak lagi, aku lapah ke doa, jatuh. Al-aslu al-adamu, asal tak ada lagi. Kerana asal sebab dengan nikah dulu. Sok tentang cerah, aku lapah cerah ke doa lagi. Aku datang syurga ke dok? Dia tanya pula bini dia. Eh, tadi masa kita balas abang datang tak syurga? Dok, tak ingat sekarang. Pasal kita masa tu masuk atu. Dia kata. Dok. Nampak? Niat dia sekerat lagi atu tu. Sok semua lah. Sok ni sama berat lah. Nampak? Jangan berat belah lapas. Jatuh tu. Atau rasa berat belah dok lapas je sikit je belah lapas. Atu dok atuh. Berat belah aku lapas dah ni. Jatuh. Dan ni syok. Tidak ingat. Syok lah. Idrakul mustawi bainal amraini. Mendapatkan sama bagi dua pekerjaan. Jatuh talak ke dok lagi. Jatuh talak ke dok lagi. Lapas ke dok. Lapas ke dok. Dok. Nah. Kalau suami ragu-ragu adakah sudah dua kali cerai atau sudah tiga kali cerai. Nak kira berapa? Aku jatuh dua ke tiga? Jatuh ke dua? Ukur dua. Ambil belah sikit tu. Nah, memang dia jatuh talak ni. Tapi aku kata dua ke tiga, sedap sekali-kali dah. Nah, pasal awak sangat tadi. Tapi dia mari tak ingat pula. Nah, maka hukumnya dua. Dua ke tiga, dua ke tiga, dua sahaja. Kalau bercerai dah, anak ada ramai berapa orang tinggal dengan ibu. Dia gini, kalau tidak ada masalah apa-apa, maka semua anak yang belum berumur 7 tahun duduk dengan ibu. Nampak? Belum genap 7 tahun semua duduk dengan ibu, ayah beri nafkah. Bila cerai. Mana habis dahlah. Ha, tu hadanah je. Tetapi bila yang mana-mana yang 7 tahun dan ke atas, mereka ini diberi khiyar, pilih nak duduk dengan mak, duduk dengan ayah. Nah. Begitu juga yang kecil ni, bila siapa umur 7 tahun, pergi semula kepada qadi. Nak duduk dengan ayah atau duduk dengan mak? Nak. Qadi tanya ke ayah. Tanya budak. Kalau budak tu tunjuk tang kaya, duduk dengan ayah. Budak tu tunjuk tang ke mak? Nak, tak cakap, tunjuk dia ke mak, duduk dengan mak. Budak tu tunjuk kedua-dua. Nikah mana? Macam apa? Faham tak? Tapi kalau bujuk tu tunjuk ke qadi, tak duduk dengan qadi lah tu. Nah. Adakah boleh atau tidak orang sayang kos, jamak dan kosong sekiranya ia kerja tetap dalam jarak jalan yang cukup syarat? Ini jawab lagi. Jawab dah. Jawab dah ni. Saya terlupa bayar fitrah. Bila teringat sudah masuk bulan Rabiul Awal. Nak bayar bila? Bayar selalu masa teringat. Jika wujud asnah. Dah, kerana dikira zimah. Jadi tanggungan kita. Tak ingat. Walaupun lepas hari sekalipun. Ingat tu bayar selalu. Nah, kita lupa sungguh. Istighfar banyak-banyak. Ambil nilai zakat, pergi bayar. Nah, jangan tunggu Ramadan tu lepas pun tak. Tak ingat pula tahun depan. Bayar selalu. Cari orang asnah yang layak terima. Tak. Kalau kata mana sabarnya. Harta kita ni ada RM50 saja. Cari seorang orang miskin. Bayar selalu. Tak. Betul ke cakap orang kalau budak-budak nangis tengah garik. Tengah garik kena ganggu hantu syaitan. Betul kan? Nampak? Betul. Kerana ada sebut di dalam kitab-kitab hadis. Syaitan yang ganggu budak-budak ni nama dia Ummu Sibyan. Ummu Sibyan. Sibyan ni budak-budak lah. Ummu tu mak budak-budak. Dia berahi main budak-budak. Dia tina. Tengah-tengah garik, batu Nabi suruh tutup pintu. Nampak? Dalam kitab Azkar An-Nawawi sebut hadis ni. Garik, tutup pintu. Jangan buka. Lepas maghrib habis dah gelap dah tanah, nak buka-buka balik lah. Tak ada masalah. Tak, masa maghrib tu tutup semua tingkap dalam pintu. Dia gitu. Neh. Mengikut mazhab Syafi'i, sekiranya seorang laki sentuh wanita tanpa nafsu, maka wuduknya tidak terbatal. Mana pula tak batal? Batal lah. Yang tak batal masalah lain. Neh. Dah 5 minit ni. Dah. Banyak ini. Apa hukum memotong kuku dan rambut dalam keadaan haid orang perempuan? Hukumnya harus mengikut pandangan jumhur ulama. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Walau bagaimanapun setengah ulama fiqh mengatakan makruh, tetapi dalilnya tidak kuatlah. Dalilnya tidak kuat. Istidlalnya itu tidak ada sandaran yang kuat. Pandangan jumhur ulama, pandangan yang lebih kuat iaitu tidaklah makruh. Harus memotong kuku dan rambut atau bulu-bulu badan ketika dalam haid. Kerana tidak ada waris larangan dalam hadis-hadis yang sahih maupun hasan. Ada. Yang ada larangannya motong kuku, gunting rambut misal, orang yang nak berkorban. Bila masuk satu hari bulan Zulhijjah, maka janganlah potong kuku, janganlah potong rambut. Itu ada hadis. Macam mana mengenai zakat jika bayar zakat terlebih dulu sebelum tiba masa bayar zakat? Hukumnya sunat. Bayar awal hukumnya sunat. Sunat kita bayar awal. Dah sampai masa lagi bayar dah zakat. Bagus kan? Dapat pahala lebih. Boleh jelaskan apa hukumnya sekiranya agama Islam diberi istilah Islam liberal, Islam sekular dan yang terbaru Islam hadari? Tidak salah kita letakkan label Islam di depan, belakangnya tambah dengan liberal. Kerana nak memberi penerangan kepada orang supaya orang faham dan orang tidak terpedaya. Kerana benda-benda ni kalau kita tak terang, kita sebut puak-puak liberal saja. Nah, ada orang yang masih tidak faham. Tetapi bila Islam liberal, orang yang mengaku Islam puak ni tetapi sesat. Nampak? Seperti mana kita diharuskan berkata umat Nabi Muhammad sesat? Boleh? Umat mana? Umat yang sesat. Boleh kata gitu. Bukan nak hina Nabi Muhammad. Nabi sendiri yang kata umatku berpecah pada 73 tak, 73 kaum, 72 umat aku sesat. Jadi bila kita kata Islam liberal, bukan maknanya Islam yang benar itu jadi liberal, tidak. Tapi nak mengenalkan satu golongan baru. Golongan yang mengambil benda-benda yang bercanggah dengan Islam tetapi diterima oleh kebanyakan masyarakat. Walaupun salah, maka itu dikatakan ajaran Islam liberal. Benarkah ada fatwa Dr. Yusuf Qardawi mengatakan tahi air kecil binatang yang halal dimakan adalah tidak najis? Minta penjelasan. Masalah fatwa Dr. Yusuf Qardawi ini bukan semualah untuk menjadi amalan kita. Dia fatwa Dr. Yusuf Qardawi ini contemporary, faham tak? Dia lebih sesuai untuk masalah fik-fik mudah. Jadi kita nak mendalami fik mazhab. Nampak? Kita ni mengikut fik mazhab Syafi'i. Ulasan-ulasan yang dibentangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama' besar. Memang dia seorang ulama', tapi sebenarnya apa benda ni, objektif dia, tujuan dia untuk secara mudah dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Bukan untuk kita mendalami cabang-cabang fiqh. Sebab itulah dia ni tidak banyak memperhalusi dalam masalah fiqh. Sebab itu sesuai pandangan-pandangan Dr. Yusuf Qardawi oleh umat Islam di Amerika dan di Europe. Kerana lebih mudah orang-orang barat masuk Islam, mereka lebih sesuai dengan kitab-kitab Al-Qardawi dan seumpama. Takkan dia nak mengaji i'anah, nak mengaji kitab Sabil al-Muhtadin, berkaruk-karuk masalah. Jadi sebab itu masalah-masalah ini popular di sana. Jadi sebahagian daripadanya adalah fik-fik yang lebih mudah yang ditarjihkan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Nampak? Jadi kalau dia kata sebahagian daripada air kencing binatang yang halal dimakan adalah tidak najis, ini adalah cenderung kepada pendapat mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. Dan memang berlaku khilaf. Jumhur ulama' berpendapat binatang yang dimakan sekalipun najis air kencingnya. Tetapi ada satu kaul daripada mazhab Maliki kalau tak silap, bahawasanya tidak najis. Kalau air kencing ayam, pasal ayam boleh makan umpamanya. Tapi bukan air kencing itu boleh minum. Tapi jumhur ulama'. Jadi nak memudahkan urusan, biasanya Dr. Yusuf Qardawi dia mengambil kaul-kaul yang mudah, dimasukkan di dalam kitab ketiak beliau. Maksudnya bukan dia kitab fake dia. Cuma nak beri kemudahan memahami fiqh Islam secara mudah, tidaklah pada masalah-masalah yang dalam. Untuk orang-orang yang baru memeluk Islam, orang-orang yang baru cenderung kepada Islam. Nampak? Jadi kalau kita laga-lagakan dengan kaul-kaul dalam kitab fiqh-fiqh mazhab, maka canggahlah. Lepas tu kita kena pandai main isu ni. Apa dalil sunat memakai kopiah dan serban? Saya pernah mendengar kuliah seorang mufti di utara tanah air mengatakan kopiah dan serban bukan sunnah, tapi adat budaya orang Arab sahaja. Mufti pelih lah. Muti pulih ni. Nah. Ha. Baik, dia kata zening bukan pula sunnah Nabi. Nampak? Ha, bukan sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi kopiah dan serban. Baik, dia ni siapa? Dia ni siapa? Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah bagi Muhazzab, serban adalah sunnah Nabi. Nampak? Serban adalah sunnah Nabi. Al-Imam Az-Zarkashi sebut di dalam kitab Al-Burhan bahawa kopiah juga termasuk dalam sunnah Nabi. Al-Imam Suyuti sebut di dalam Syarah Asbah juga termasuk kopiah ini satu sunnah Nabi. Imam-imam besar, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam apa benda ni, Mukhtasar Muzani, bahawasanya serban adalah sunnah Nabi. Ni mufti pelih siapa? Nampak? Jangan ikut orang lagu ni. Dia sangat orang yang sangat sombong sekarang. Dia tidak lagi sebut Imam Syafi'i, dia sebut Syafi'i saja tadi. Dia nak gelar imam dah. Dia panggil Syafi'i gitu je. Imam Ghazali dia tak suka, dia benci sangat. Dia panggil Ghazali, budak Ghazali. Dan kitab-kitab pondok kitab lama dia suruh bakar. Nampak? Jadi orang yang mabuk lagu ni tak sahera lah. Pada tengok dia duk cakap dalam bidang agama, baik tengok Undertaker. Sungguh boleh menyesatkan kita. Undertaker melalaikan kita je. Tapi boleh menyesatkan kita. Bos lagi mudin. Kalau dia kata bukan sunnah Nabi yang sebelum daripada dia menjawab jawatan mufti, apa dia bakal serban? Dia kata sunnah ada orang Arab dan mu bukan Arab. Mu Melayu haprak. Bapa mu bakal serban? Yang mungkin bakal serban apa? Sebelum dia menjawab jawatan mufti, sekarang dia pakai songkok. Pasal dia bekerja menjadi mufti kerajaan. Tak ada masalah lah. Yang sebelum mu pakai songkok itu mu akan serban lah. Dan yang mau kata bukan sunnah, kamu ikut siapa? Apa? Ikut orang Arab pun bukan Arab. Maknanya balik belah bagi. Tak boleh nak ikut. Nampak? Bila nak ikut, cari orang cerah lah. Faham? Cari orang cerah. Ya? Yeah? Ada pula bahasa nak Syafi'i. Imam Syafi'i itu. Orang tak bahasa Ghazali itu. Tak? Imam kan? Mu siapa? Mu kelah mana? Doktor PhD bukan buat Al-Azhar. Tak? Buat pengajian sunnah haram jadi mufti. Bukan kita kata ha. Dia jadi mufti mengaji hadis. Dia kena mengaji syariah. Kena alim fiqh. Nah, kau jadi mufti. Nah, nak jadi tu imam kena belajar buat fiqh, buat sembahyang. Kau jadi tu imam ni kursus Messi jadi tu imam. Adakah yang terakhir dah lain tersambunglah. Ha? Bulan depan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum.